mereka semuanya menunggu dilaksanakannya pengadilan. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala bahwa sanad hadis ini hasan. Demikian juga dalam hadis Ibnu Abbas dalam kitab Sahih Bukhari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada waktu Idul Adha, beliau mengangkat pandangannya ke langit. Lalu kemudian beliau berkata, Allahumma hal balagtu, Allahumma hal balagtu. Ya Allah, apakah aku sudah menyampaikan? Ya Allah, apakah aku sudah menyampaikan? Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan semuanya itu sambil menengadahkan kepalanya ke langit. Ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pihak yang ucapan atau doa beliau itu ditujukan kepadanya berada di atas. Dan ini cukup menjadi dalil tentang penjelasan yang menyatakan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala yang berada di atas. Selain itu, banyak ayat yang menyatakan, menyebutkan tentang keberadaan arsy Allah subhanahu wa ta'ala yang berada di atas, di langit. Dan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian berada di atas arsy tersebut. Sebagaimana diungkapkan dalam surah Ghafir ayat yang ke-15, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Rafi'ud darajat dhul arshi. Allah yang mengangkat, meninggikan derajat yang memiliki arsh. Juga Thaha ayat 5 menyatakan, Ar-Rahmanu alal arshi istawa. Allah yang maha rahman istiwa di atas arsh, tegak di atas arsh. Bahkan dalam sebuah hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Bukhari, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, inna fil jannati mi'ata darajah a'addaha Allah lil mujahidin fi sabilihi kullu darajatayn ma bainahuma kama bainas sama'i wal ardi fa idza sa'altum Allah fas'aluhu al firdaus fa innahu awsatul jannah wa 'alal jannah wa fawqahu arsyur rahman wa minhu tufajjiru anharul jannah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di surga ada 100 tingkatan yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan bagi orang-orang yang berjihad di jalannya. Jarak antara 2 tingkat dari 100 tingkat tadi, masing-masing tingkat dari satu tingkat ke tingkat yang lainnya itu berjarak seperti jauhnya langit dan bumi. Satu tingkat sejauh langit dan bumi, ini ada 100 tingkat. Kebayang tingginya tingkat yang paling tinggi. Maka apabila kalian mau meminta surga kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Karena Firdaus itu surga yang paling tengah dan surga yang paling tinggi. Lalu di atas Firdaus itu ada arsy Allah, dari sanalah mengalir sungai-sungai surga. Jadi tingkatan surga yang disediakan khusus untuk para mujahid di jalan Allah saja ada 100 tingkat. Tingkat yang tertinggi adalah Firdaus. Di atas Firdaus itu ada arsy Allah, dan Allah istiwa di atas arsy tersebut. Ini semuanya menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas. Dan yang dimaksud dengan berada di atas adalah di atas langit. Bahkan di atas langit itu ada arsy. Di atas arslah Allah subhanahu wa ta'ala tegak atau istiwa dalam bahasa Arabnya. Bahkan ketika Musa alaihi salam berdialog dengan musuh besarnya yaitu Fir'aun, sebagaimana kita ketahui Fir'aun mengaku dirinya Tuhan yang paling tinggi, malah ana rabbukumul a'la. Kata Musa alaihi salam, bukan Tuhan saya, Tuhan engkau adalah Allah yang berada di atas. Mendengar ucapan Musa yang menyatakan Allah berada di atas, Fir'aun ini dengan arogansinya, dengan kesombongannya berkata kepada teknolognya, kepada arsiteknya, namanya Haman, seperti yang diungkapkan dalam surah Ghafir 36-37, Allah berfirman, وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. Dan berkatalah Fir'aun, hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta. Kata Allah, berkatalah Fir'aun, hei Haman, bangunkan, buatkan bagi saya bangunan yang tinggi agar saya bisa mencapai tangga-tangga langit dan aku bisa melihat Tuhannya Musa yang katanya ada di atas. Ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala diyakini berada di atas berdasarkan ucapan Musa alaihi salam. Sampai Fir'aun juga yang sombong tersebut ingin melihat Tuhannya Musa dengan cara membangun bangunan yang tinggi agar bisa melihat. Oleh karena itulah, maka dari sini kita bisa mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas. Lebih tepatnya lagi, berada di atas arsy. Dia istiwa di atas arsy tersebut, sebagaimana ungkapan Allah sendiri dalam banyak ayat dalam Al-Quran, di antaranya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman istiwa di atas arsy. Dalam ayat lain, setelah menciptakan langit dan bumi, tsummastawa 'alal 'arsy, lalu kemudian Allah istiwa atau tegak di atas arsy. Hal lain yang menyebabkan atau yang menjadi dalil bahwa Allah berada di atas adalah bahwa salah satu di antara sifat bagi Allah adalah Allah itu Maha Tinggi, Aliyun, Maha Tinggi, Hakimun, Maha Bijaksana. Dan ketinggian Allah ini mencakup ketinggian dalam tiga perkara. Pertama, perkara yang pertama, ulul qahri, fala ghalibalah wala munazi'. Pertama, tinggi dalam hal kekuasaan, dalam hal wewenang, dalam hal kemampuan, sehingga tidak ada yang bisa menandingi apalagi mengalahkan Allah dalam hal kekuasaan ini. Tentang makna ketinggian Allah dalam hal kekuasaan dan wewenang ini, tak ada seorang pun dari kalangan kaum muslimin yang mengingkarinya. Kedua, ketinggian Allah dalam hal ulushan, kedudukannya juga tinggi. Maknanya fahuwal muta'ali an jami'in naqais wal uyub al munafiyah li ilahiyatihi wa rububiyatihi wa asma'ihi wa sifatih. Ketinggian Allah dalam hal kedudukan itu artinya Allah Maha Tinggi dari semua kekurangan, dari semua aib yang bisa mengurangi keuluhian, kerububian, asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha tinggi dalam arti Allah tidak memiliki kekurangan dan aib sedikit pun. Ini cakupan yang kedua tentang makna ketinggian Allah. Makna yang kedua ini pun tidak ada seorang pun di kalangan kaum muslimin yang mengingkarinya. Makna yang ketiga adalah uluzat. Zat Allah juga maha tinggi. Allah berada di atas. Dan yang ketiga inilah yang banyak diingkari orang. Dengan mengatakan Allah bukan berada di atas, tapi Allah ada di mana-mana. Dan ungkapan Allah ada di mana-mana ini terbantah oleh banyak ayat yang tadi setelah saya jelaskan, yang menyatakan Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas. Adapun ucapan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas, di antaranya adalah ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, Al-arshu fawqal ma, wallahu fawqal arsh, la yakhfa alaihi syai'un min a'malikum. Kata Allah, kata Abdullah bin Mas'ud, arsh berada di atas air. Dan Allah berada di atas arsh. Tak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah dari amal-amal kalian. Ucapan Abdullah bin Mas'ud ini sahih sebagaimana terdapat dalam kitab Mukhtasar Al-Ulum halaman 103 dan 104. Aisyah radhiyallahu anha ketika dia ditanya komentarnya tentang kasus pembunuhan terhadap diri Uthman bin Affan radhiyallahu an, Aisyah berkata, walakin alimallahu min fawqi arshih anni lam uhib qatlahu, yakni Uthman bin Affan radhiyallahu an. Kata Aisyah, tetapi Allah yang berada di atas arsh benar-benar mengetahui bahwa aku tidak suka terhadap pembunuhan kepada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ini. Sanad riwayat ini juga sahih sebagaimana yang bisa kita lihat di dalam kitab Mukhtasar Al-Ulum tadi. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah juga mengatakan, Al-kursi maudi'ul qadamain wal arshu la yaqdiru ahadun qadrah wa qawluhu inna allaha ta'ala kana ala arshih qabla an yakhluqa shay'an wa qawluhu li Aisyata radiyallahu anha wa anzalallahu barakatahu min fawqi sab'i samawat. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kursi itu tempat kedua kaki Allah. Sedangkan arsh, tak ada seorang pun yang mampu memperkirakan besarnya. Juga ucapan Abdullah bin Abbas, sesungguhnya Allah berada di atas arsh sebelum dia menciptakan sesuatu pun. Sebelum tercipta apapun, Allah sudah berada di atas arsh. Lalu kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma kepada Aisyah, ketika Aisyah kena fitnah dengan peristiwa yang dikenal dengan sebutan hadithul ifki, lalu surah An-Nur menjelaskan kesucian dan kebersihan Aisyah dan terbebasnya Aisyah dari fitnah tersebut, Kemudian Abdullah bin Abbas menyatakan kepada Aisyah tersebut, wa anzalallahu bara'ataki min fawqi sab'i samawat. Dan Allah menurunkan keterangan yang menjelaskan kesucianmu dari atas langit yang tujuh. Itu kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah. Dan banyak lagi ucapan-ucapan sahabat yang lainnya yang menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas, tepatnya lagi di atas langit, lebih tepatnya lagi di atas arsy. Allah subhanahu wa ta'ala istiwa di atas arsy sebagaimana yang Allah jelaskan dalam banyak ayat, diterangkan dalam banyak hadis, dan diperjelas lagi oleh para sahabat dalam ungkapan-ungkapan mereka seperti yang baru saja saya kemukakan. Adapun ulama-ulama tabi'in ketika mereka menjelaskan tentang keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala, di antaranya adalah ucapan Masruq radhiyallahu anhu ketika dia berbicara tentang diri Aisyah radhiyallahu anha. Kata Masruq, haddatsatni as-siddiqah habibatullahi al-mubarra'ah min fawqi sab'i samawat. Kata Masruq telah menceritakan kepadaku as-siddiqah, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, kekasih Allah yang telah disucikan dari atas langit yang tujuh. Lalu Adz-Dzahabi berkata, isnaduhu sahih, sanad riwayat Masruq ini sahih. Demikian juga penjelasan Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Al-Dhahab ketika menjelaskan firman Allah yang terdapat dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ketujuh. Dalam ayat itu Allah berfirman, ma yakunu min najwa thalatha illa huwa rabi'uhum. Tidak ada bisik-bisik yang terjadi di antara tiga orang kecuali Allah lah yang keempatnya. Ayat ini dalam Al-Mujadilah ayat yang ketujuh, lalu dijelaskan oleh Al-Dhahab, Allah yang keempat itu maksudnya huwa fawqal arsy wa ilmuhu ma'ahum aynama kanu. Allahnya sendiri zatnya berada di atas arsy, tetapi ilmunya selalu menyertai manusia dimanapun manusia ini berada. Kemudian Rabi'ah bin Abu Abdurrahman, salah seorang guru dari Imam Malik. Rabi'ah ini seorang laki-laki ahli hadis. Ketika ditanya tentang istiwanya Allah di atas arsy, kita tahu Allah istiwa tegak di atas arsy dalam banyak ayat. Kemudian ditanya bagaimana istiwanya Allah di atas arsy itu, kemudian Rabi'ah menjawab, al-istiwa'u ghairu majhulin wal kaifu ghairu ma'qulin wa min Allahi ar-risalah wa 'ala ar-rasulil balagh wa 'alaina tasdiq. Kata Rabi'ah, istiwa itu tidak majhul. Tidak majhul itu artinya diketahui maknanya. Allah istiwa, mana istiwa Allah tegak. Allah itu tegak. Tapi bagaimana tegaknya Allah tidak bisa diketahui. Karena tegaknya Allah tentu saja berbeda dengan tegaknya makhluk. Jangankan tegaknya Allah dengan makhluk, tegaknya makhluk dengan makhluk saja sudah berbeda. Tegaknya kita sebagai manusia dengan tegaknya tiang listrik, dengan tegaknya batang pohon pada pangkalnya, itu sudah berbeda. Tapi sama-sama disebut tegak. Tapi cara tegaknya berbeda. itu makhluk dengan makhluk, apalagi makhluk dengan Khalid, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib meyakini Allah tegak karena Allah menjelaskannya dalam banyak ayat. Tapi bagaimana tegaknya Allah? Majhul, tidak diketahui, ghair ma'kul, tidak bisa difahami. Wa minallahi risalah, dari Allah lah sumbernya risalah tentang masalah ini. Wa 'alal rasulil balag, dan kewajiban rasulah untuk menyampaikan. Wa 'alaina tasdiq, dan kewajiban kita adalah membenarkan, meyakini tentang tegaknya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perkataan Rabi'ah bin Abu Abdurrahman ketika ditanya tentang istiwanya Allah. Demikian juga ketika Imam Malik ditanya oleh salah seorang tentang bagaimana istiwanya Allah, kaifa istawa. Kemudian Imam Malik menjawab dengan redaksi yang sedikit berbeda dengan gurunya, tetapi intinya sama. Kata Imam Malik, al-kaifu ghairu ma'qulin, wal-istiwa'u minhu ghairu majhulin, wal-imanu bihi wajib, was-su'alu anhu bid'ah, wa inni akhafu an takuna dhalan, wa amara bihi fa akhraja. Kata Imam Malik, bagaimana cara istiwanya Allah ini tidak ada yang mengetahui. Istiwa tentang Allah tidak bisa difahami, sedangkan iman tentang hal itu wajib. Bertanya tentang cara bagaimana istiwanya Allah itu adalah bid'ah, dan aku takut engkau ini seorang yang sesat. Lalu Imam Malik menyuruh orang itu agar dikeluarkan dari majelisnya. Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal yang dikenal dengan sebutan Imam Ahmad, Imam ya Ahlus Sunnah, pernah menyatakan Allahu fawqas sama'i samia' ala arsyi ba'inu min khalqi wa qudratuhu wa ilmu bi kulli makan. Allah berada di atas langit yang tujuh di atas arsy, terpisah dari makhluknya, kekuasaannya dan ilmunya memenuhi seluruh tempat. Ketika ditanyakan tentang hal ini, apakah demikian Allah itu, dia menjawab, na'am, ya. Huwa ala arsyihi la yakhlu syai'un min ilmihi. Benar, Allah berada di atas arsy-Nya, tetapi tak ada sesuatu pun yang luput dari ilmunya. Ishaq ketika ditanya tentang hadis-hadis tertentu, Ishaq bertanya lagi, ma hadhihi hadis, apa hadis-hadis yang dimaksud yang kau tanyakan? Kemudian orang-orang yang bertanya ini berkata, tarauna annallaha yanzilu ila sama'id dunya, apakah engkau berpendapat bahwa Allah turun ke langit dunia? Jawab Ishaq, na'am. Rawaha thiqat alladhina yarawna al-ahkam, alladhina yarawna al-ahkam. Benar, hadis-hadis tentang turunnya Allah ke langit dunia ini diriwayatkan oleh orang-orang yang thiqat, yang terpercaya, yang juga meriwayatkan masalah-masalah hukum. Kemudian ditanya lagi, yanzilu wa yadawul arsh, kalau begitu Allah turun dan meninggalkan arsy, sebab diyakini Allah berada di atas arsy. Kalau Allah turun ke langit dunia berarti kosong arsynya. Bagaimana jawaban Ishaq? Yaqdiru ayyanzila min ghairi ayyakhluwa minhu al-arsy? Qala na'am. Apakah Allah mampu turun ke langit dunia tanpa membuat arsy-Nya kosong? Dijawab oleh Ishaq, ya begitu. Kemudian kata Ishaq, falima tatakallam fi hadza, kenapa kalian berbicara tentang masalah ini? Saking sudah jelasnya dipertanyakan. Berkata seseorang kepada Abu Bakar ibn al-Arabi rahimahullah, "Ya Aba Abdullah, ma makna qawli ar-Rahmanu alal arshishtawa?" Hei Abu Abdullah, apa makna bahwa Allah yang Maha Rahman istiwa di atas arsh? Dia menjawab, "Huwa ala arshihi kama akhbara." Artinya Allah berada di atas arsh-Nya sebagaimana yang dia kabarkan. Kemudian orang yang bertanya tadi mendebat. "Laisa kadza, innama ma'nahu istawla." Bukan begitu maknanya wahai Imam, wahai Abu Abdullah. Tapi makna istawa di sana istawla. Istawla itu artinya menguasai. Allah istiwa di atas arsy ini, kata orang tersebut, maknanya Allah menguasai arsy, bukan berada di atas. Apa jawaban Ibnu al-Arabi ini? "Uskut, ma yudrika ma hadha al-arab, la taqulu lirrajul istawla ala syai hatta yakuna lahu fihi madad, fa ayyuhuma ghalaba qila istawla, wallahu ta'ala la madada lahu wa huwa ala arshihi kama akhbara, thumma qala al-istila ba'da al-mughalaba, hadha ma'nahu." Kata Ibnu al-Arabi, "Diam engkau, apa yang kamu ketahui tentang hal ini?" Orang Arab dalam bahasa Arab tidak pernah mengatakan istaula kepada seseorang kecuali kalau orang itu tadinya memiliki saingan. Siapa saja yang menang dalam persaingan untuk memperebutkan sesuatu, dia dikatakan istaula terhadap sesuatu itu, menguasai terhadap sesuatu itu. Jadi kalau dikatakan Allah istiwa di atas arsy, maknanya adalah Allah istaula atau menguasai arsy. Maknanya sebelum Allah menguasai, Allah ada saingan berebut untuk menguasai arsy, kemudian Allah menang. Dan ini sesuatu yang mustahil. Allah tidak memiliki saingan untuk memperebutkan arsy. Oleh karena itu al-istila atau istaula dikatakan baru diterapkan pada seseorang ba'dal mughalabah, setelah dia menang dalam persaingan dengan pihak lain dalam memperebutkan hal itu. Jadi kalau dikatakan Allah istiwa di atas arsy, maksudnya Allah menguasai arsy, berarti sebelum Allah menguasai, Allah bersaing dulu dengan pihak lain yang setanding, kemudian Allah menang, kemudian menguasai. Dan itu sesuatu yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu salah besar apabila mengartikan istiwa dengan istaula, mengartikan makna istiwa dengan arti menguasai adalah merendahkan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah penjelasan dari ulama-ulama tabi'in yang menyatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy. Dan banyak lagi penjelasan ulama tabi'in lain yang menjelaskan hal yang sama dengan penjelasan yang sama pula. Tapi apa yang sudah saya ungkapkan tadi lebih dari cukup untuk mempertegas keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala yang berada di atas arsy-Nya. Tapi sekalipun demikian, keberadaan Allah yang berada di atas arsy yang menurut pandangan kita berjarak jauh dari kita, jauhnya jarak antara kita dengan Allah menurut pandangan kita ini tidak menyebabkan bahwa Allah lalai dari kita. Tapi Allah tetap mengawasi, melihat, mengetahui sekalipun yang tersembunyi dari diri kita. Oleh karena itu Allah tetap maha tinggi dalam kedekatannya dan tetap dekat dalam ketinggiannya. Oleh karena itu Allah sering menggandengkan atau menyandingkan penjelasan Allah berada di atas, tetapi Allah pun maha mengetahui segalanya. Sebagai contoh, dalam Al-Quran surah Toha dari mulai ayat 5 sampai ayat 7, Allah menyatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Allah istiwa di atas ars. Lalu ayat ketujuhnya, wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Sekalipun kamu menjaharkan ucapanmu, mengeraskan ucapanmu, maka Allah tetap mengetahui baik yang sir, yang tersembunyi ataupun yang tidak terlihat. Tetap Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui. Lihat, dalam Toha ini Allah menyandingkan penjelasan bahwa Allah berada di atas aras tapi tetap mengetahui yang tersembunyi dari pandangan mata. Juga dalam surah Al-Hadid ayat yang keempat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian dia beristiwa di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ayat ini pun Al-Hadid ayat yang keempat menyandingkan penjelasan tentang Allah berada di atas aras dengan penjelasan Allah mengetahui segalanya. Jadi Allah tetap dekat dalam ketinggiannya dan tinggi dalam kedekatannya dengan makhluk. Oleh karena itulah maka kepenjelasan tadi baik dari ayat, hadis-hadis yang sahih, penjelasan para ulama, para sahabat dan para tabi'in yang tadi dikemukakan cukup bahkan sangat meyakinkan bagi kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arsnya. Dia istiwa di sana dan wajib diyakini. Akan tetapi bagaimana istiwanya Allah di atas ars adalah sesuatu yang majhul, yang tidak diketahui. Oleh karena itu tidak boleh bagi kita untuk mempertanyakan bagaimana istiwanya Allah di atas ars. Mempertanyakan tentang hal itu disebut mentakyif, dan itu hal yang terlarang yang berkaitan dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan ucapan para dai, para ustadz tadi yang menyatakan Allah ada di mana-mana, dan ucapan mereka itu bukan tanpa dalil tapi didasarkan kepada dalil-dalil Al-Quran ataupun hadis yang sahih. Di antaranya ayat terakhir yang baru saja saya bacakan tadi, bahwa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah menyertai kalian di mana saja kalian berada. Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Dan ayat-ayat yang senada dengan itu yang menyatakan Allah menyertai makhluk, sedangkan makhluk ada di mana-mana. Apakah ini juga bisa difahami berarti Allah ada di mana-mana? Tentang masalah ini para ulama telah banyak menjelaskan dalam banyak kitabnya. Di antaranya penjelasan mereka yang menyatakan bahwa ma'iyatullah ta'ala nau'an. Penyertaan Allah terhadap makhluk ini ada dua macam. Pertama, ma'iyah khasa. Khasatun li awliya'ihi bil i'anati wal ri'ayati wal kifayati wal nasri wal ta'idi wal hidayati wal taufiq wal tasdid ila akhirihi. Pertama, Allah menyertai khusus wali-walinya, orang-orang beriman dan bertakwa, dengan makna menyertai di sana adalah menolong, menjaga, mencukupkan, membantu, mendukung, memberi hidayah, memberi taufik dan yang lain-lainnya. Tapi ini khusus kepada para walinya, para kekasihnya, orang-orang beriman dan bertakwa. Seperti innallaha ma'al muttaqin, innallaha ma'as sabirin. Ini menunjukkan Allah menyertai orang sabar, Allah menyertai orang-orang yang bertakwa, artinya Allah menolong, membantu, mendukung, memberi hidayah dan memberi taufik serta memelihara mereka. Dan ini didukung dengan salah satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda bahwa Allah berfirman, kata Allah, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih. Apabila aku telah mencintai orang itu, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia mendengar. Aku pun akan menjadi penglihatannya yang dengannya lah dia akan melihat. Dan seterusnya sampai akhir hadis ini, dalam arti menjaga dan memelihara penglihatan, pendengaran dan seluruh indranya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini disebut ma'iyah khasah, penyertaan Allah dengan makna yang khusus, dalam arti mendukung, menolong, menjaga, membantu, memberi hidayah dan taufik khusus kepada para walinya. Kedua disebut ma'iyah amah, penyertaan Allah dengan makna umum kepada seluruh makhluk. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah menyertai kalian dimanapun kalian berada. Kalian itu seluruh manusia, baik yang mukmin atau yang kafir, manusia ataupun jin, yang baik ataupun yang jahat, seluruhnya disertai oleh Allah dengan makna mengetahui, mengawasi, melihat, mendengar, dan tak tersembunyi sesuatu pun. Ini pemahaman yang bisa difahami dalam semua bahasa dan terpakai dalam semua jenis bahasa yang sering digunakan oleh manusia. Sebagai contoh, para ulama sering memberikan ungkapan atau contoh untuk menjelaskan makna menyertai dengan makna yang tadi disebutkan. Seperti umpamanya pada malam purnama, kita melihat berada di suatu tempat di kota Bandung umpamanya, lihat ke atas ada bulan. Kemudian kita pergi ke kota lain, ke Tasik, lihat ke atas ada bulan. Ke Cirebon, lihat ke atas ada bulan. Ke Jakarta, ke Bogor, sampai ke Surabaya, ke Jogja, ke Solo, lihat ke atas ada bulan. Lalu kita berkata, bulan selalu menyertai kita kemanapun kita berangkat. Bulan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Apakah makna dari ungkapan itu berarti bulan ada di mana-mana? Tidak. Tak ada seorang pun yang memahami kalimat tadi dengan makna bulan ada di mana-mana. Bulannya secara zat tetap ada di atas. Akan tetapi maksudnya cahaya bulan selalu sampai kepada kita dimanapun kita berada, di Bandungkah, di Tasikkah, di Cirebonkah, di Jakarta, di Bogor, di Surabaya, di Solo, di semua tempat cahaya bulan selalu sampai ke tempat kita. Bulannya sendiri ada di atas. Demikian pula ungkapan Allah bahwa Allah menyertai kalian dimanapun kalian berada, bukan penyertaan secara zat, bukan zat Allah yang menyertai makhluk, akan tetapi maknanya Allah mengetahui, melihat, mengawasi keadaan setiap makhluk dimanapun makhluk itu berada. Sedangkan zat Allahnya sendiri tetap berada di atas, tepatnya di atas langit, tepatnya lagi di atas arsh. Dan kita mengetahui arsh sebagai makhluk tertinggi, tak ada yang lebih tinggi lagi dari arsh, dan terbesar, tak ada yang lebih besar lagi dibandingkan arsh. Allah berada di atas arsh tersebut, yang menunjukkan Allah maha tinggi dari segala segi, termasuk dari segi zat, karena Allah berada di atas arsh sebagai makhluk terbesar dan tertinggi. Allah berada di atas arsh tersebut. Penjelasan tadi yang menyatakan Allah berada di atas arsh secara qat'i, jangan difahami bahwa tegaknya Allah di atas arsy itu seperti tegaknya makhluk di atas makhluk lainnya. Seperti kita tegak di atas kursi, badan kita menempel di atas kursi, yang apabila kursinya ambruk kitanya jatuh. Bukan seperti itu. Allah istiwa di atas arsy dikatakan oleh Imam Ahmad tadi ba'inun min khalqih, terpisah dari makhluknya, tidak menempel, sehingga apapun yang terjadi pada arsy tidak berpengaruh apa-apa kepada Allah, tidak mempengaruhi keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali. Oleh karena itulah maka pernah ditanyakan dengan nada debat kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kalau memang Allah istiwa di atas arsy, kalau arsy hancur Allah jatuh dong. Dijawab oleh Ibn Taimiyah, kalau begitu kalian memahami sifat Allah termasuk istiwanya Allah di atas arsy seperti istiwanya makhluk di atas makhluk lainnya, seperti difahaminya seorang manusia yang istiwa duduk di atas kursi, yang apabila kursinya ambruk kitanya jatuh. Berarti menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Para Allah berfirman dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah, dan Allah maha mengetahui dan maha melihat, maha mendengar dan maha melihat. Jadi istiwanya Allah di atas arsy tidak boleh dideskripsikan dengan otak kita, karena pasti akan salah. Dan mendeskripsikan, menjelaskan istiwa Allah dengan penjelasan tertentu itu sesuatu yang amat sangat terlarang, dan disebut dengan istilah mentakif, dan itu sesuatu yang tidak boleh. Wajib kita yakini Allah istiwa di atas arsy karena Allah menjelaskan itu dalam banyak ayatnya. Tetapi kita tidak boleh mentakyif, baik mempertanyakan bagaimana istiwanya Allah di atas arsy, ataupun menerangkan, mendeskripsikan Allah dengan deskripsi tertentu tentang keberadaan Allah di atas arsy tersebut. Atau tidak boleh mentakwil, membelokkan makna istiwa kepada makna lain, seperti memaknakan istiwa dengan makna menguasai, karena takwil tersebut berarti mengada-ada terhadap diri Allah subhanahu wa ta'ala dengan penjelasan yang tidak Allah turunkan kepada kita, sehingga maknanya menjadi berlainan dengan yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu wajib kita mengisbat, menetapkan sifat istiwa bagi Allah karena Allah menjelaskan hal itu dalam banyak ayat tanpa mentakhif, menerangkan keberadaan istiwanya Allah dengan keterangan tertentu baik jelas ataupun tidak jelas. Seperti tidak jelas itu umpama istiwanya Allah di atas aras itu memakan panjang sekian meter dan tinggi sekian meter, itu tidak jelas, itu pun termasuk mentakhif, tidak boleh. Tanpa juga mentakwil dan tanpa mengingkari terhadap istiwanya Allah Subhanahu wa taala di atas aras. Mudah-mudahan penjelasan yang kita ambil dari beberapa ayat Al-Qur'an tadi, hadis-hadis yang sahih, penjelasan para sahabat dan para ulama tadi, memberikan keyakinan yang kuat dan mendalam kepada kita tentang di mana sebenarnya keberadaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di atas arsy, di atas langit, yang merupakan bagian dari kewajiban dan akidah kita yang tidak boleh kita fahami secara salah. Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita, selalu mengetahui kita, dan selalu mendengar apapun yang kita ucapkan, yang kita lakukan, dan yang kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Radio Hang 106 FM Batam, Kepulauan Riau, Indonesia. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. The Muslim Radio Station Indonesia. بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز نشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين.